kaki. Terbang lalat, terbang lalat, hingga di kaki. La la la la la la, hitam manis jantung hati. La la la la la la, hitam manis jantung hati. Sayanglah dirunjuk batang mempelam. Sayanglah dirunjuk batang mempelam. Berlayar pandai berlayar.